Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nasta'inu bih wa nusalli wa nusallim ala sayyidil amin rasulil muttaqin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pendengar RRI di mana saja Anda berada, kaum muslimin, saudara-saudaraku yang kucintai. Demikian juga para pendengar yang senantiasa menantikan dan merindukan acara siraman rohani bedah tafsir Sya'rawi ini. Izinkanlah kami untuk meneruskan kajian ini pada surah Ali Imran ayat 195. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Fastajaba lahum rabbuhum أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan. Karenanya sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang mereka itu diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan Allah, yang berperang dan yang dibunuh di jalan Allah, pastilah akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala dari sisi Allah, dan Allah pada sisinya ada pahala yang sangat baik. Pendengar yang berbahagia, bahwa ayat ini merupakan penutup dari doa-doa yang dilantunkan oleh ulul albab. Di antara doanya mungkin bisa kita ulang lagi, yaitu Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu wa ma lizzalimina min ansar. Yang kedua, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum. Ini menunjukkan apa? Bila kita melihat ayat ini secara langsung, fa-nya itu adalah fa lil jawab. Maka Allah langsung. Jadi ini menunjukkan tidak ada berselang antara lantunan doa dengan ijabah, dengan respon dan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah kabulkan sebagai sebuah kemuliaan bagi orang-orang ulul albab. Pertama, saya tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu. Ini merupakan keuntungan sekali. Iya. Ya, mungkin Pak Zainal bisa melihat bahwa manusia kalau sudah beramal hatinya senang. Iya. Dan yang kedua, ketika amal prestasinya telah terukir, maka dia merasa tenang, merasa santai, merasa ada yang mau dipertanggungjawabkannya kepada Allah. Iya. Misalnya, ya kita ambil contoh yang kecil saja, misalnya di dalam kehidupan prestasi, katakanlah kalau memang itu bisa dikatakan prestasi, ketika Safira Al-Azhar dapat menerjemahkan dan mengeluarkan jilid demi jilid buku Tafsir Sya'rawi, maka ketua umum seluruh anggotanya merasa senang. Karena apa? Amal itu sudah ada. Yeah. Nah, inilah menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang sudah mengukir prestasinya. Ya, kalau saya lihat sedikit ini Ustaz Hanafi, bahwa ayat 195 ini masih terkait dari ayat 194. Betul. Ketika ulil albab itu meminta apa yang diminta oleh para rasul, berupa kepemimpinan, diantaranya kepemimpinan diantara orang-orang bertakwa, Allah menjawabnya. Tapi jawaban Allah itu untuk mencapai kepemimpinan itu tidak mudah. Di sini disebutkan fallazina hajaru. Betul. Ingat bahwa para nabi yang akan menjadi pemimpin itu hijrah dia. wa ukhriju min diarihim, diusir dia, wa uzu fi sabili, disiksa hanya untuk membela jalan Allah. Banyak tidak saja cobaan, itu banyak dapat cobaan, wa qatalu, mereka juga berperang, tidak saja selalu menang tapi juga wa qutilu, dibunuh. Ah, tapi sebenarnya itu semua proses. Betul. Jangan hanya melihat enaknya saja jadi pemimpin. Betul, betul. Bagaimana proses menjadi pemimpin tadi, bagaimana hidup menjadi pemimpin adalah hidup berani untuk susah. Betul. Hidup berani untuk miskin. Tidur sedikit ya. Tidur sedikit, banyak bekerja, banyak berbuat, banyak memikirkan. Yang menjadi orientasinya adalah kalau ada orang yang lapar di muka bumi ini, sayalah yang pertama kali merasakannya. Allahu Akbar. Kalau ada orang yang senang di muka bumi ini, saya yang paling terakhir merasakannya. Sejuk kali saya mendengar ucapan ini, Ustaz. Dia pemimpin. Ini ucapan tadi, kalau tidak salah, Umar bin Khattab ini. Iya, benar sekali. Luar biasa memang. Iya. Dingin kita mendengar. Iya. Mendengarkannya saya sudah dingin nanti, iya, kita. Mudah-mudahan terlaksana, iya, dalam. Konon lagi apa terjadi secara aplikasi di dalam nyata. Masya Allah, ini memang sekali. Pemimpin luar biasa ini. Iya, kalau kita lihat dari sejarah kepemimpinan Umar bin Khattab, bahwa untuk merealisasikan pernyataannya tadi, beliau setiap malam selalu melakukan inspeksi ke rumah-rumah penduduk. Iya, bahkan pernah dalam suatu kesempatan ketika beliau mengharamkan pencampuran susu dengan air, dan malam itu dia berkeliling di beberapa suatu rumah, beliau bersandar ingin sekedar beristirahat sejenak. Akan tapi beliau mendengar ada percakapan antara seorang ibu dengan anaknya. Sang ibu mengatakan, "Wahai anakku, campurkan susu itu dengan air." Kata sang anak ini, "Ibunda, kan Umar sudah melarang untuk tak tidak melakukan ya hal ini." Katanya, "Umar kan nggak ada di sini, kenapa harus takut?" Katanya. Iya. Apa kata sang anak? "Wahai ibunda, ketahuilah aku tidak akan pura-pura taat di hadapan Umar, sedangkan di belakangnya itu aku melakukan perbuatan maksiat karena sudah melanggar perintahnya." Ya. Umar yang mendengar hal ini sungguh sangat-sangat terkesan dan kagum. Iya, iya. Pulang dia panggil langsung, anaknya ada tiga. Dia panggil, "Wahai anakku, ada tadi seorang anak gadis yang mempunyai pegangan yang sangat kuat, iman yang sangat kokoh. Oleh karena itu, aku ingin menikahkan anak itu dengan salah seorang dari kalian." Iya. Yang pertama Ibnu Umar, "Wahai ayahanda, aku sudah menikah, jadi tidak mungkin." Yang kedua juga mengatakan seperti itu. Sampai yang ketiga, "Ayahanda, hanya akulah yang belum menikah. Kalau begitu nikahkan aku dengan wanita ini, namanya Aslam." Kata Umar, "Ketahuilah, seandainya ayahmu ini masih suka kepada perempuan, maka akulah yang akan pertama menikahi wanita." Dan ternyata sejarah mencatat, sang wanita yang punya keimanan kokoh ini, perkawinan dengan anak Umar bin Khattab, ternyata pada akhirnya nanti akan melahirkan seorang cucu Umar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang kelak akan menjadi yang juga adil ya, sejarah dan sangat-sangat adil. Jadi kembali kepada kepemimpinan tadi, bahwa ternyata di dalam kehidupan ini manusia secara umum, pada saat dilahirkan sendiri, sang ibu, dia dilahirkan dengan penuh darah, dengan penuh peluhan keringat. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini juga harus banyak berkorban untuk menjalani kehidupannya. Terutama sekali orang yang mendapatkan jabatan-jabatan dan posisi yang diamanahkan oleh rakyat terutama. Jadi kalau ada pemimpin sekarang yang tidurnya 10 jam satu hari misalnya, itu bukan pemimpin namanya. Bukan, berarti dipikirkannya perutnya aja. Iya, gitu, istilahnya, kan? Bukan dipikirkannya rakyatnya. Maksud saya bukan pemimpin tak boleh tidur, tapi lebih banyaklah dia memikirkan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Gitu. Nah, luar biasa ini kalau kita melihat bahwa ayat demi ayat ini ketika kita baca, apa janji Allah? Aku akan hapuskan dosa-dosa mereka. Iya. Masya Allah. Maka di antara janji Nabi kepada tujuh golongan yang mendapat lindungan di hari kiamat adalah yang pertama, imamun adilun. Imam yang menegakkan keadilan pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya. Cocok tadi, kalau ada orang yang pertama lapar, aku yang pertama. Kalau sudah masyarakat ini kenyang, aku yang paling terakhir kenyang. Artinya apa? Kalau makmur rakyat, dia yang paling terakhir makmur. Kalau sengsara rakyat, dia yang pertama sengsara. Subhanallah. Artinya mungkin ke depan ini rakyat sudah punya pegangan bagaimana profil pemimpin yang harus mereka pilih. Jadi jangan salah lagi. Artinya kalau apapun yang terjadi pada saat pemimpin sudah terpilih, maka itu sebenarnya rakyat yang sangat menentukan. Baik atau tidaknya itu rakyat yang akan merasakan akibatnya. Jadi di sisi lain ini ada suatu hal yang menarik. inni la udhi'u amala amilin minkum min zakar wa unsa. Ada laki-laki dan ada perempuan. Memang ini bersifat universal, setiap perbuatan tidak akan terkurang baik dia laki-laki ataupun perempuan. Tapi di sisi lain, kalau kita tarik kepada kepemimpinan tadi yang diminta pada ayat 194 tadi, bahwa perempuan pun menjadi pemimpin. Cuman jangan silap bahwa memang dimulai dengan zakarin, bahwa pemimpin itu lebih didominasi oleh laki-laki. Nah, maka permintaan wanita itu menjadi pemimpin itu untuk di bidang laki-laki itu terkadang terlalu berlebihan. Kepemimpinan dalam wanita itu penting dan diakui oleh Islam, dan itu besar hakikatnya. Sebagaimana sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua menjadi pemimpin. Tidak saja itu laki-laki, perempuan pun jadi pemimpin dalam Islam. Jadi jangan bilang Islam ini diskriminatif, tidak gender. Salah, Islam itu telah menetapkan pada sabda Nabi Muhammad, semua menjadi pemimpin. Tidak saja laki-laki, tetapi juga wanita. Ada ayat, ada hadis selanjutnya, wal mar'atu ra'iyatun fi baitihi wa mali zaujiha. Seorang perempuan itu adalah pemimpin di rumahnya, dan dia menjadi bendaharawan nomor satu di rumah itu, dan mengatur keluar masuknya uang. Itu bukankah itu pemimpin? Anak-anak pun menjadi pemimpin. Pembantu di rumah tangga pun menjadi pemimpin untuk menjaga harta majikannya. Jadi sebenarnya tidak ada yang harus hina, ya saya perempuan menjadi orang nomor dua di Indonesia. Tidak. Wanita adalah pemimpin. Nah, itulah tambahan dari saya. Ya, kalau saya ingin menambahkan sedikit bahwa tidak ada perbedaan antara posisi antara laki-laki dengan wanita. Tidak ada, Islam tidak pernah membedakan jenis kelamin. Artinya masing-masing punya hak untuk menjadi orang yang bertakwa. Masing-masing punya hak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin selama mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara besar. Bahkan untuk terhadap wanita, terutama sekali istri, Rasulullah juga sangat-sangat menghormati para istrinya. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang tidur-tiduran dengan Aisyah. Bahkan kata Aisyah pada waktu itu, kulit Rasulullah sudah bersentuhan dengan kulitku. Iya, begitu-begitu dekat, begitu dekatnya. Akan tetapi Rasulullah waktu itu menyampaikan permintaan, wahai Aisyah, ini sudah malam, aku ingin menghadap Tuhanku, apakah engkau izinkan? Kata Rasulullah. Apa jawaban Aisyah? Wahai Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya aku sangat senang berdekatan denganmu. Iya. Sangat senang dengan kondisi seperti ini. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya aku juga tidak ingin melarang engkau untuk menghadap Tuhanmu. Jadi untuk masalah ibadah saja, Rasulullah minta izin kepada istrinya. Tidak arogan ya? Tidak arogan. Tidak semau gue, apakah hendak suami dibuatnya. Meminta aspirasi. Untuk masalah ibadah saja minta izin begitu. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, ternyata kaum suami ini banyak melakukan tindakan yang di luar daripada yang bertentangan dengan yang laporan. Lebih banyak nanti di luar untuk hal-hal yang tidak perlu tanpa meminta izin dari istrinya. Padahal, bahkan padahal pada saat itu hak waktu itu hak istrinya, istri dan anak-anak. Jadi ini hal-hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, pendengar sekalian, menarik sekali bila kita lihat ini dalam kacamata pemberdayaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya Islam. Coba kita lihat lagi, Allah akan masukkan manusia-manusia yang baik tadi ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sawaban min indillah, sawab sebagai pahala, sebagai balasan. Ini kita melihat sawab ini dari kata saw, pakaian, baju. Artinya apa? Bila kita sudah diberi Allah baju surga, apalagi kita perlukan? Itulah kenikmatan yang luar biasa. Baju surga berarti ada simbolnya, simbol masuk surga gitu. Nah, wallahu indahu husnul sawab, dan di sisi Allah lah ada pahala yang baik. Nah, kenapa Allah tidak mengatakan ku kasih pahala 2 juta, 3 juta, 4 juta sekian gitu? Ini disebut husnul sawab, ini adalah suatu gambaran yang menunjukkan tidak hanya dari segi jumlah yang baik yang mencengangkan, tetapi dari segi ada pelaksanaan dari Allah, pemberian dari Allah yang juga tidak kalah baiknya, yang tidak kalah bagusnya untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah nanti. Jadi pendengar yang berbahagia, ini merupakan sebuah dukungan ayat bagi kita khususnya umat Islam, agar kita tetap yakin bahwasanya janji Allah itu akan diberikannya. Istajaba berarti kita akan dikabulkan oleh Allah setiap doa-doa dan keinginan kita. Demikian saja, saya Hanafi Ismet Fahmi dan bersama saya ada Ustaz Perdana, ada Ustaz Zainal Arifin. Kami mohon undur diri dan terima kasih sekali atas kesenangan Anda dan keseriusan Anda untuk tetap bersama kami dalam kajian-kajian tafsir ini. Mudah-mudahan harapan kami kebahagiaan tetap menyertai Anda semua. Amin. Dan juga kesehatan serta keafiatan. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum, ashkurukum ala husni mutaba'atikum wa husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.